Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa diambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Al-Syeikh Salih bin Fauzan hafidhahullah ta'ala. Ikhwani fi din a'izzakumullah, pada kajian sebelumnya, pembacaan pada kitab ini, kita bawakan penjelasan beliau bab fi bayani ahkamil qadha lisiyam, penjelasan hukum-hukum mengqadha puasa. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan bab ini tentang penjelasan hukum-hukum mengqadha puasa. Qal mu'allif Al-Syeikh Salih bin Fauzan hafidhahullah ta'ala, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yusamu anhu an-nadhru duna al-fard al-asli, berpuasa mewakili mayit, orang yang meninggal, keluarganya meninggal, puasa nazar, bukan puasa yang wajib pada asalnya. Nazar yang tanya tidak wajib menjadi wajib dengan nazar, bukan puasa yang asalnya wajib seperti puasa Ramadan, asalnya wajib. Yang disyariatkan apabila ada mayit meninggal dalam keadaan punya hutang puasa, disyariatkan walinya mewakilinya berpuasa meniatkan pahalanya untuk mayit. Ini kata beliau khusus puasa nadhar, hutang puasa nadhar, bukan hutang puasa yang asalnya wajib, seperti puasa Ramadan. وهذا مذهب أحمد وغيره, ini mazhab pendapat Imam Ahmad dan selainnya. والمنصوص عن ابن عباس وعائشة, dan yang diriwayatkan nas, ini juga pendapat yang disebutkan dari Ibn Abbas dan Aisyah. وهو مقتضى الدليل والقياس, dan ini sesuai dengan penunjukan dalil dan kias, sesuai dengan penunjukan atau keharusan dalil dan kias. Li'anna an-nadhra laysa wajiban bi asli syar', karena nazar tidaklah wajib dengan asal syariat. Asalnya dalam syariat tidak wajib ibadah tersebut. Wa innama awjabahu al-'amdu 'ala nafsihi, akan tapi hamba itu sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Yang tidak wajib menjadi wajib. Oleh karena itu para ulama menyebutkan nazar, asal bernazar itu makruh. Asal bernazar makruh, karena mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Yang tadinya terdapat keluasan, kelonggaran, kelapangan, dia wajibkan atas dirinya sehingga hukumnya menjadi wajib. Namun jika sudah bernadar dan itu adalah nadar ketaatan, maka wajib ditunaikan. Melaksanakannya adalah ibadah. Jika sudah bernadar dan itu adalah nadar ketaatan, maka disyariatkan, diperintahkan untuk menunaikan, melaksanakan nadarnya. fasara bimanzilatid dain, maka nadzar kedudukannya seperti kedudukan hutang. Nah, nadzar kedudukannya sama dengan posisi kedudukan hutang. Walihada syabbahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidain. Oleh karena ini Rasulullah menyerupakannya, menyamakannya dengan hutang. Ini tentang puasa nadar. Jika mayit meninggal dalam keadaan punya hutang, puasa nadar. Ini sunnah Ibnu Qayyim yang disyariatkan bagi walinya, disunahkan bagi walinya mewakilinya berpuasa, meniatkan pahalanya untuknya, untuk mayit yang sudah meninggal. Wa amma shaumul ladzi faradahu Allahu 'an ibtida'an fahuwa ahadu arkanil Islam. Adapun puasa yang dari awal Allah sudah wajibkan atasnya, bukan dia wajibkan baru wajib, nah, tidak, nah, dari awal syariat Islam Allah sudah wajibkan yang namanya puasa Ramadan. Fahuwa ahadu arkanil Islam, maka ini termasuk salah satu rukun Islam, nah, puasa Ramadan. Asalnya dalam syariat wajib, nah. Beda dengan nazar. Nazar asalnya tidak wajib, menjadi wajib dengan sebab ia mewajibkan atas dirinya. Fala tadkhulu niyabatu bihal. Puasa Ramadan yang asalnya wajib ini tidak bisa diwakili, digantikan bagaimanapun keadaannya. Tidak bisa diwakili oleh orang lain. Masing-masing setiap muslim, fardu ain. Setiap muslim mukallaf, diperintahkan untuk berpuasa. Tidak bisa dia wakilkan ke orang lain. Misalnya seorang ayah, dia merasa lelah berpuasa, dia bilang ke anaknya, "Nak, tolong wakili aku berpuasa Ramadan. Aku lagi capek." Tidak bisa, Puasa Ramadan tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Kama la tadkhulu shalah wa syahadatain. Sebagaimana tidak bisa diwakilkan salat, kewajiban salat lima waktu dan syahadatain. Fa innal maqsuda minhuma ta'atul 'abdi bi nafsihi. Karena maksud dari keduanya adalah ketaatan hamba dengan dirinya sendiri. Ta'atul abdi binafsih. Ketaatan hamba dengan dirinya sendiri. Tidak bisa diwakilkan ke yang lainnya. Fardu'ain. Setiap mukallaf, muslim baligh aqil, diperintahkan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Wa qiyamu bihaqqil 'ubudiyyah allati khuliqa laha wa amara biha. Dan tujuannya adalah agar hamba tegak melaksanakan hak 'ubudiyyah yang ia diciptakan untuknya dan diperintahkan dengannya. Kita semuanya manusia dan jin, Allah menciptakan kita untuk ibadah, ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Wa hadha la yu'addihi 'an ghayruh. Dan ibadah ini tidak bisa diwakili oleh orang lain. Karena tujuannya adalah ketaatan hamba itu sendiri. Ketaatan hamba itu sendiri, agar hamba tersebut melaksanakan hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusalli anhu ghairuh, tidak boleh juga orang lain mewakilinya dalam salat. Masing-masing diperintahkan untuk mengerjakan salat lima waktu. Tidak bisa diwakilkan ke yang lainnya. Sama halnya dengan puasa Ramadan. Masing-masing diperintahkan untuk berpuasa. Setiap mukallaf diperintahkan untuk berpuasa. Tidak bisa diwakilkan ke yang lainnya. Ini penjelasan dari Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala. Wa qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu, dan berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu, yut'amu anhu kulla yawmin miskin. Yut'amu anhu kulla yawmin miskin. Setiap satu harinya hutang puasa mayit tersebut, walinya memberikan makan kepada satu orang miskin. Ketika ada mayit meninggal dalam keadaan punya hutang puasa, maka walinya, ahli warisnya memberikan makan pengganti hutang puasa mayit. Setiap satu harinya diganti dengan memberikan makan satu orang miskin. Wa bidzalika akhadha Ahmad wa Ishaq wa ghairuhuma. Ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan sering keduanya. Wa huwa muqtada an-nazar. Dan ini sesuai dengan keharusan dari kias nazar. Kama huwa mujibul athar. Sebagian ini juga dari keharusan penunjukan dari athar, dari dalil. Ini keharusan penunjukan dari kias, dan juga keharusan dari dalil athaqna. Fa in an-nadhra kana thabitan fi dhimma fi yaf'alu ba'd al-maut. Karena nazar asalnya tetap pada kewajibannya, tanggungan kewajibannya. Maka ditunaikan kewajiban tersebut setelah ia meninggal. Ini mayit yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa nazar, walinya, ahli warisnya bisa berpuasa mewakilinya, bisa juga menggantikannya dengan fidyah, diambil dari harta peninggalannya sesuai dengan jumlah hutang puasa nazarnya. Setiap satu harinya diganti dengan fidyah memberikan makan satu orang miskin. Misalnya dia punya hutang puasa nazar 7 hari, maka ahli warisnya diberikan pilihan, bisa mereka disunahkan berpuasa mewakilinya, meniatkan pahalanya untuknya, atau bisa juga menggantinya dengan memberikan makan fidyah. setiap satu harinya diganti memberikan makan seorang miskin. Kalau hutang puasanya 7 hari berarti memberikan makan kepada 7 orang miskin. Wa amma shaum Ramadan fa innallaha lam yujibhu 'alal 'ajizi 'anhu. Adapun puasa Ramadan, maka sungguhnya Allah tidak mewajibkan puasa Ramadan atas orang yang tidak mampu berpuasa. Terhadap orang yang tidak mampu berpuasa, Allah tidak mewajibkannya puasa Ramadan. Bal amara al-ajiza bil fidyah ta'ama miskin. Ta'am miskin. Akan tapi Allah perintahkan orang yang tidak mampu berpuasa terus-menerus, nah, ketidakmampuan yang terus-menerus, nah, Allah perintahkan untuk membayar fidyah, nah, memberikan makan kepada orang miskin. Nah. Setiap satu harinya diganti dengan berikan makan kepada seorang miskin. Nah. Jika dia tidak mampu berpuasa selamanya, misalnya 1 bulan 30 hari, berarti memberikan makan kepada 30 orang miskin. Bisa memberikan fidyah setiap 1 harinya 1 orang. Bisa juga dikumpulkan nanti di akhir Ramadan, dikumpulkan langsung 30 orang miskin, berikan makan kepada mereka semuanya, 30 orang miskin. Wal qada'u innama 'ala man qadara 'alayh. Dan perintah mengqada' puasa bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini hanya berlaku bagi orang yang mampu untuk berpuasa. Tidak mampuan yang sementara, udzur yang sementara. Misalnya sakit diharapkan kesembuhannya, safar. Ini yang diperintahkan untuk mengqadha, yang mampu untuk berpuasa. La 'ala man 'ajaza 'an. Qadha tidak diperintahkan kepada orang yang tidak mampu berpuasa seterusnya. Fala yuhtaju an yaqdiya ahadun an ahadin. Sehingga tidak perlu seseorang menggantikan puasa orang lain, puasa Ramadan. Yang mampu untuk berpuasa namun dia punya halangan di saat bulan Ramadan, ketika halangan tersebut hilang, dia diperintahkan untuk mengqadanya. Adapun yang tidak mampu seterusnya, dia diperintahkan untuk membayar fidyah. Wa amma shaumu linadhrin wa ghairi minal mandhurat. Adapun puasa nadhar dan selainnya dari nadhar-nadhar, dikerjakan nadhar tersebut, fayaf'alu an bila khilaf. Ditunaikan nadharnya setelah ia meninggal, nadharnya ditunaikan tanpa khilaf. Lil ahadits sabarasan hadits yang sahih. Jika hutang puasa mayit, puasa nadar, maka ditunaikan nadarnya. Demikian juga nadar-nadar yang lainnya. Nah, misalnya mayit bernadar akan bersedekah misalnya 1 juta untuk masjid. Dari hartanya. Setelah ia meninggal, nadarnya dan nadar kebaikan bersedekah untuk membantu bangunan masjid, pembangunan masjid, ditunaikan nadarnya, diambil dari harta peninggalannya. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini hukum mengqadha puasa bagi orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah disyariatkan bagi walinya untuk mewakilinya ataukah tidak? Yang dirojikan oleh mu'alif di sini, Syekh Salim bin Fauzan, dipilih oleh Ibn Al-Qayyim, Syekh Islam bin Taimiyah dan yang lainnya, yang disyariatkan bagi walinya untuk mewakilinya menggantikannya khusus puasa, hutang puasa nadar, yang asalnya tidak wajib menjadi wajib dengan sebab nadar. Adapun puasa yang asalnya wajib seperti puasa Ramadan, maka ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan walinya, ahli warisnya untuk mewakilinya menggantikannya dalam berpuasa, membayar hutang puasanya. Tidak disyariatkan. Cukup dengan menggantinya dengan fidyah. Jika dia menunda mengqadha puasanya tanpa udzur syar'i, sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur syar'i, maka cukup dengan membayar fidyah diambil dari harta peninggalannya. Nah, kemudian bab yang berikutnya, babu fima yalzamu man aftara likibarin aw maradin. Bab apa yang diharuskan bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena lanjut usia, kibar, sudah tua, aw marad, atau karena penyakit, karena sakit. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau karena tua, lanjut usia, apa yang diharuskan pada mereka, atas mereka? Inna Allah subhanahu wa ta'ala aujaba shoma Ramadan al-muslimin. Kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan terhadap kaum muslimin. Adan fi haqqi ghairi dhawil a'dzar. Kewajiban ada melaksanakannya pada waktunya bagi mereka yang tidak punya uzur. Yang tidak punya uzur diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan pada waktunya. Wa qada'an fi haqqi dhawil a'dzar. Dan Allah perintahkan untuk mengqadha puasa Ramadan di luar bulan Ramadan bagi mereka yang punya uzur. Yang punya uzur, dia berbuka, tidak berpuasa, Allah perintahkan untuk mengqadha hari-hari tersebut di luar Ramadan. Alladzina yastati'una al-qadha'a fi ayyamin ukhra. Mereka yang mampu mengqadhanya di hari-hari lainnya di luar Ramadan. Ini bagi yang mampu berpuasa. Jika dia tidak punya uzur, maka wajib berpuasa di bulan Ramadan pada waktunya. Bagi yang punya uzur, diwajibkan dia untuk mengqadha-nya. Diwajibkan untuk mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya di luar Ramadan. وهناك صنف صنف ثالث. Di sana ada golongan yang ketiga. Golongan yang pertama dan kedua tadi sama-sama mampu untuk berpuasa. Yang pertama tidak punya udzur, yang kedua punya udzur, namun dia mampu untuk berpuasa. Ada pun yang ketiga, la yastati'una shiyam adaan wala qada'an. Golongan yang ketiga, mereka tidak mampu berpuasa baik ada maupun qada, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, mereka tidak mampu. Kal kabiril harim, seperti orang yang sudah lanjut usia, yang pikun, harim. Wal marid alladhi la yurja bur'uh, demikian juga orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit yang parah, khawatir dia akan meninggal pada sakit tersebut atau sakit, tidak boleh berpuasa. Kapan dia berpuasa akan membahayakannya. Tidak diharapkan kesembuhannya. Fahada sinfu qad khaffafa Allahu anhu, maka golongan yang seperti ini tidak mampu berpuasa sama sekali, baik ada maupun qadha, Allah telah memberikan keringanan kepada mereka. Fa aujaba alaihi badala siyam it'am miskin an kulli yawm niswa sha' min at'am. Allah wajibkan pengganti puasa sebagai pengganti puasa, yaitu dengan memberikan makan kepada orang miskin setiap satu harinya setengah sa' makanan. Di sini beliau sebutkan setiap harinya memberikan makan kepada satu orang miskin setengah sa' makanan. Fidyah bagi orang yang tidak mampu puasa Ramadan hanya ditentukan penerimanya. Setiap satu harinya diganti dengan berikan makan satu orang miskin. Adapun kadarnya berapa yang diberikan kepada orang miskin ini tidak ditentukan dalam dalil. Sehingga bisa memberikan makan yang mencukupinya, yang mengenyangkannya. Bisa dengan yang masih mentah makan pokok, apakah setengah sak. Bisa juga makanan sudah jadi, sudah masak, tinggal dimakan. Karena dalam hal ini Allah tentukan jumlah penerimanya. Ada mengkadarnya berapa tidak tentukan. Terdapat keluasan padanya, kelonggaran padanya. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau dalam bab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.